Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lazimi dzalik ayakuna mujtaba mufaddalan fil ilm wal fadail al mujibah li dzalik. Qala al Imam Sa'di rahimahullah, di antara lazimnya orang-orang yang dimuliakan adalah mereka orang-orang pilihan. Enggak mungkin orang yang dimuliakan bukan orang pilihan. Artinya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi atau bermimpi seluruhnya sujud matahari dan bulan, 11 bintang, sehingga dari situ pasti orang ini adalah orang pilihan. Ya, dari perkara yang lazim dari ini adalah orang tersebut adalah orang pilihan dan mempunyai keutamaan di dalam ilmu, sehingga dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Walidzalika qala lahu abuh, oleh karena itu ayahnya mengatakan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kamu, hanya orang-orang pilihan. Ya, bukan dipilih oleh manusia. Orang dipilih oleh manusia sekarang mungkin bisa tergelincir. Ya, fulan dipilih sama fulan. Ya, mungkin ketika istiqomah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, setelah itu Allah alam apakah yang dipilih oleh manusia akan istiqomah, Allah alam. Beda kalau Allah yang memilih. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih, maka beda. Ya. Nah, kalau manusia yang memilih, ya bisa berubah-ubah. Ya, mungkin sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memilih, mengajarkan, menjadi pilihan, maka apa? Jauh dan sangat berbeda jauh dengan pilihannya manusia. Nah, wa minal munasabah fi ru'ya al-fitin annahu awal ru'ya alladhi ra'a annahu ya'siru khamra. Nah, ini hubungannya dengan ayat tadi. Kadzalika yajtabika rabbuk, demikianlah kami memilih engkau, yaitu Allah memilih Yusuf alaihissalam dan mengajarkan ta'wil ahadis, ta'wil mimpi. Apa ta'wil mimpinya? Di antaranya adalah menafsirkan dua pemuda. Yang pertama melihat apa? Inni arani a'siru khamra, sungguhnya aku melihat diriku di dalam mimpi memeras khamr. Ya, bikin khamr dia di dalam mimpi. Nah, biasanya orang yang memeras khamar itu siapa? Para pekerja, pembantu, pekerja membantu ini, memeras ini, memeras itu. Kan biasanya seperti itu. Dan perasannya atau khamarnya untuk siapa? Untuk tuannya, pemiliknya. Baik diminum sendiri atau dijual. Ketiga itu. Paham? Paham gak? Bukan, jangan salah penafsiran khamar dibolehkan. Jangan, ini beda lagi. Ini pembahasan masalah apa? Ah, pembahasan apa? Tafsir mimpi, bukan masalah khamar. Khamar haram. Kalau dulu memang masih dibolehkan. Dulu masih dibolehkan. Buktinya apa? Apa dalilnya? Saya bengong. Allah turunkan pengharuman khamar di zaman siapa? Rasulullah SAW. Berapa tahapan? Tiga tahapan. Itu zaman Rasul masih. Masih dibolehkan. Kemudian dihapus. Dilarang, dihapus. Tiga tahapan, bertahap. Ya, artinya sebelumnya masih dibolehkan. Masih. Belum turun ayat pengharaman secara menyeluruh. Lebih-lebih di zaman siapa? Sebelumnya Yusuf alaihissalam. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa? Tafsir mimpi. Yang namanya seorang memeras. Ini meras susu. Bukan memeras orang. Memeras khamer. Bikin khamer biasanya apa? Para pembantu, pekerja. Ya. Dan khamer biasanya apa? Diberikan kepada tuannya, orang lain. Falidhalik, oleh karena itu ditakwilkan oleh Yusuf alaihissalam, ini arani a'sir khamra, orang ini mengatakan sungguhnya aku melihat pada mimpiku memeras apa khamr. Takwilnya apa? Tawil mana bahwasanya orang ini bakal keluar dari penjara. Kok bisa? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Tidur lagi. Ayo, hubungannya apa? Hubungannya apa? Ya gak mungkin dia ngasih khamar di dalam penjara. Pasti keluar dari penjara. Dia akan berkhidmat, melayani tuannya. Emang tuannya masuk penjara? Paham gak? Nah itu hubungannya. Ya, menuangkan khamar. Ya gak mungkin tuannya itu masuk penjara, khamar sama-sama di penjara. Paham gak? Nah, ini hubungannya. Nah, annau yaski rabbah. Orang ini menuangkan khamar untuk tuan, melayani, berkhidmat, membantu lagi. Ya, artinya apa? Ya gak mungkin dalam penjara minum khamar. Dia pasti akan keluar dari penjara. Paham ini? Paham gak? Nah, ini dia. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.